Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di Kompleks Telkom Corporate University Bandung, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Berau, Pontianak, Tanjung Pinang, Lampung, Radio Rei Padang, Radio Albayan Cianjur, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan Kitab Tauhid. Kita kemarin Jumat yang lalu sudah selesai membahas tidak boleh mengatakan assalamu alallah atau assalamu ala alaika ya Rabbi. Kita sekarang masuki bab berikutnya, bab dilarangnya berdoa dengan menambahkan kalimat insyita, seperti mengatakan Allahumma gfirli insyita, ya Allah, ampuni aku bila engkau menghendaki. Mu'alif atau pengarang kitab ini menetapkan judul bab Allahumma gfirli in syi'ta, menunjukkan terlarangnya seorang hamba berdoa dengan kalimat seperti itu. Allahumma gfirli-nya boleh dan baik, insyiktanya itu yang terlarang. Adapun makna Allahumma artinya adalah ya Allah. Asal kata Allahumma adalah ya Allah. Tapi pertama, karena banyaknya dipergunakan kata-kata ya Allah, dibuanglah huruf ya dan diganti dengan mim di belakangnya menjadi Allahumma. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa diawalkannya lafaz Allah dalam ya Allah, yaknya dipindahkan ke belakang dan berubah menjadi mim, dan Allahnya didahulukan, mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah lita'zim, untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Karena sikap pengagungan kita kepada Allah, maka lafaz Allah didahulukan daripada huruf ia, huruf nida. Huruf nida itu artinya kata seru, ya Allah. Huruf ia ini disebut huruf nida. Maka untuk mengagungkan Allah, ianya dipindah ke belakang dan berubah menjadi mim, sehingga Allahnya didahulukan, Allahumma. Dan didahulukan ya Allah pertama lita'zim, untuk mengagungkan Allah. Yang kedua mengandung makna hasr. Hasr itu maknanya pengkhususan atau pembatasan, bahwa seruan doa ini hanya khusus ditujukan kepada Allah saja dan tidak ditujukan kepada yang lainnya. Adapun dirubahnya huruf ya dengan huruf mim mengandung makna jama'. Makna jama' adalah memadukan, memadukan seluruh konsentrasi hanya kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga huruf mim tersebut memberi makna fokusnya perhatian dan konsentrasi kita kepada Allah ketika kita mengatakan Allahumma. Sehingga di dalam lafaz Allahumma terkandung tiga hal. Hal pertama, mengagungkan Allah, makanya Allah diawalkan daripada ya. Kedua, mengandung makna ini khusus ditujukannya kepada Allah karena ini berdoa. Kalimat yang mengawali doa, dan doa ibadah, dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah. Dan yang ketiga, huruf mim tadi memberi makna fokusnya kita, konsentrasinya kita kepada Allah ketika kita mengucapkan kata-kata Allahumma ini. Jadi kalau seseorang berdoa dengan mengucapkan Allahumma, tapi fikirannya bercabang, fikirannya tidak fokus ke Allah, fikirannya ingat kepada urusan duniawi, maka kontradiksilah antara ucapan lisan dengan sikap hatinya. Ucapan lisannya mengisyaratkan fokus dan konsentrasi, tapi hatinya ternyata bercabang. Jadi hendaklah orang yang berdoa dengan mengucapkan Allahumma, dia fokus konsentrasinya kepada Allah di dalam doanya. Inilah makna Allahumma. Adapun makna ighfirli, ampuni aku, atau berikan kepadaku maghfirah. Apakah makna maghfirah? Maghfirah maknanya adalah satrul dzambi ma'atajawuzi anhu, ditutupnya dosa dan dihapusnya dosa tersebut. Pertama, yang dimaksud ditutup itu dirahasiakan dari orang lain. Orang lain tidak tahu bahwa kita ini berdosa. Hanya Allah dan kita yang tahu. Dan juga malaikat yang mencatat juga tahu dosa kita. Tapi orang lain tidak tahu. Maka ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dirahasiakan. Selain ditutup dan dirahasiakan, juga dosanya dihapus, diampuni. Itulah makna maghfirah. Kenapa? Li'annaha mustaqatun minal mighfar. Karena maghfirah itu pecahan kata yang berasal dari kata mighfar. Mighfar itu maknanya adalah alat penutup kepala yang terbuat dari besi, yang biasa dipakai oleh prajurit zaman dahulu di medan perang. Itu kepala besi itu atau topi wajah itu menutupi sebagian besar kepala atau seluruh kepala, bahkan sampai tengkuk, ya, dan menutupi sebagian dari wajah. Yang terlihat mungkin dua mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, dan mulut untuk mengomando, berteriak, dan yang sejenisnya. Kadang sebagian pipi juga tertutup. Alat penutup pelindung kepala yang dipakai oleh para prajurit di medan perang itu disebut dengan sebutan mighfar, yang memiliki dua fungsi. Yaitu pertama satar, fungsi pertama menutupi, yang kedua al-wiqayah minas saham, pelindung dari anak panah atau senjata ketika lawan yang mungkin sekarang namanya sniper, kalau dahulu sama panah, itu mentargetkan kepala kita. Begitu kena, ngabelen terang, terang karena ada pelindung topi dari baja itu. Jadi fungsi dari mighfar adalah dua, menutupi dan juga melindungi, ya. Nah, dari kata-kata mighfar ini terbentuklah maghfirah. Maghfirah memiliki dua fungsi, menutupi dosa di dunia dan juga bahkan di akhirat dan dihapusnya, sehingga orang tidak tahu bahwa kita ini berdosa. Karena dosanya dirahasiakan, ditutup oleh Allah di dunia, dan di akhirat itu Allah Azza wa Jalla selain menutupi tetap di hadapan manusia di akhirat, juga diampuni. Sehingga di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati yaumal qiyamah. Allah ingin membebaskan salah seorang umatku pada hari kiamat. Dipanggil orang itu, lalu ditutupkanlah satar, gordeng penghalang. Lalu terjadi dialog antara Allah dengan orang itu. Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Apakah kamu mengakui dosamu ini, ini, ini pada hari ini? Orang itu mengakui. Ketika orang itu sudah mengakui seluruh dosa yang ditanyakan, lalu dia merasa wah, dirinya akan binasa, dirinya akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berfirman, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Aku sudah tutupi dosa-dosamu itu untukmu di dunia. Sudah ditutupi maknanya dirahasiakan, orang enggak tahu. Ketika di dunia dosamu aku tutupi, dan hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Inilah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Sehingga apabila seseorang berdosa, lalu dosanya oleh Allah diekspos, dibongkar, orang-orang jadi tahu, walaupun di akhirat diampuni, orang itu enggak dapat maghfirah. Atau sebaliknya, orang berdosa, dosanya Allah rahasiakan di alam dunia, tapi di akhirat diazab, orang itu juga enggak dapat maghfirah. Maghfirah baru disebut maghfirah bila seseorang berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan, tidak dibongkar, diketahui oleh orang banyak, terus di akhiratnya diampuni, maka itulah yang disebut dengan sebutan maghfirah. Oleh karena itu, betapa banyaknya orang yang sebenarnya buruk, tapi dianggap baik dalam pandangan banyak orang. Bukan karena benar-benar orang itu baik, tapi karena Allah menyembunyikan keburukan-keburukannya dalam pandangan manusia. Lalu manusia memujinya. Makanya, apabila kita dipuji orang dengan pujian kebaikan yang sebenarnya kita tidak sebaik pujian mereka, Rasul alaihi salatu wasalam menyuruh kita untuk berdoa. Doanya Allah, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli mimma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Tiga kalimat tuh. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Waghfir li mimma la ya'lamun, ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka enggak tahu dosa kita ini gede. Ampuni dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga, menyangka kita baik, kita soleh. Jadikan aku lebih baik dan lebih soleh lagi dari dugaan mereka. Inilah maghfirah. Makanya maghfirah mengandung dua makna, satar dan wiqayah. Satar dan tajawuz. Satar maknanya adalah ditutupnya dosa, tajawuz artinya dihapusnya, diampuninya dosa tersebut. Makanya salah satu di antara sifat yang dimiliki oleh Allah, Allah itu adalah satir. Innallaha hayyun karimun satirun. Sesungguhnya Allah itu maha pemalu, maha karim atau dermawan, dan maha satar, maha penutup aib manusia yang layak ditutup dan layak dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna maghfirah, dan itulah penjelasan ringkas Allahumma gfirli. Adapun in syi'ta, kalau engkau menghendaki, sehingga makna perkataan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku kalau engkau menghendaki. Kalimat in syi'ta atau kalau engkau menghendaki inilah yang jadi masalah, yang dipermasalahkan dalam bab ini. Kalau doanya hanya sampai Allahumma gfirli, sudah sampai sana, maka enggak ada masalah. Bagus, tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kalau diembel-embeli dengan in syi'ta, ini yang terlarang. Kenapa dan di mana terlarangnya, nanti akan kita bahas. Dan adakah dalil yang melarangnya, inilah yang kita akan bahas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, liya'zimil mas'alah fa innallaha la mukriha lahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian berkata ketika berdoa, ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki, ya Allah rahmati aku bila engkau menghendaki. Tapi pastikan permintaanmu, yakinkan permintaanmu, mantapkan permintaan dalam doamu. Karena sesungguhnya Allah itu tidak ada sesuatu pun yang bisa memaksa dia. Inilah hadisnya, sahih riwayat Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun perkataan la yaqul ahadukum, huruf la di dalam hadis ini disebut la nahi. La nahi itu la yang bernada melarang. Janganlah, bukan la nafi. Kalau la nafi bukan melarang tapi memberitakan. Kalau la nahi melarang. Adapun yang menjadi dalil bahwa la di sini la nahi, karena dijazmkannya fi'il mudhari setelahnya, yaitu yaqul, tidak yaqulu. Lafaz hadisnya tidak la yaqulu ahadukum, tidak, tapi la yaqul. Jazm ini jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebab istilah nahu tanda jazmnya dengan sukun, la yaqul. Adapun kalau la-nya bukan larangan, la yaqulu, ada wawu dan lam-nya didhammahkan. Kalau la-nya bukan larangan. Tapi di sini lam-nya itu dijazm, tanda jazmnya sukun, la yaqul. Wawunya dibuang. Artinya janganlah berkata, siapa ahadukum, seseorang di antara kalian. Jangan berkata apa? Jangan berkata Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma rahamni in syi'ta. Jangan memakai embel-embel in syi'ta. Adapun kalau dua permintaan ini digabung, Allahumma gfirli, Allahumma rahamni. Di kalimat pertama Allahumma gfirli mengandung makna an-najatu minal makruh, selamat dari sesuatu yang tidak disukai. Karena Allahumma gfirli artinya Allah ampuni aku. Meminta ampunan artinya meminta keselamatan dari azab, keselamatan dari sesuatu yang tidak disukai. Adapun warhamni, rahmati aku, maknanya al-wusul ilal matlub, yaitu meraih, memperoleh, mendapatkan apa yang diinginkan. Sehingga kalau dua permintaan ini digabung menjadi satu, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, maka di dalam dua kalimat ini mengandung husulul matlub wa zawalul makruh, teraihnya apa yang diinginkan, hilangnya apa yang dibenci. Apa yang dibenci? Murka Allah, laknat Allah, azab Allah, itu yang dibenci. Nah, ingin itu hilang dari diri kita, minta ampunan kepada Allah. Begitu ampunan turun, terhindarlah kita dari azab, dari laknat, dari kemurkaan, dan dari semua yang tidak kita sukai. Adapun warhamni, teraihlah apa yang kita inginkan dari Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau rahmat Allah Azza wa Jalla turun kepada seseorang, itu melahirkan dampak-dampak positif lainnya bagi orang itu. Rahmat Allah itu bila turun kepada seseorang bisa menjadikan hati orang tersebut melunak. Tadinya keras jadi lunak. Sikapnya tadinya kasar jadi lemah lembut. Karena apa? Karena rahmat. Efek dari rahmat. Kata siapa itu teh? Kata Allah Azza wa Jalla, diisyaratkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ فَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Kata Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, karena sebab rahmat dari Allah, لِنْتَ لَهُمْ, kamu hai Muhammad menjadi bersikap lunak kepada mereka, kepada mad'u, kepada orang yang didakwahi, kepada orang-orang kafir. Nabi bisa berdakwah secara lemah lembut lunak. Padahal kalau kita lihat sejarah, lihat hadis-hadis yang menceritakan sikap orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu nyebelin, bikin gemes, bikin emosi, bikin kita ingin bertindak secara kasar kepada mereka, ya. Kalau kita baca bagaimana sikap Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana sikap Abu Sufyan sebelum keislamannya, bagaimana sikap orang-orang kafir, aduh bikin emosi baru bacanya loh, apalagi yang mengalaminya, ya. Inginnya bertindak secara kasar, bersikap secara keras. Tapi karena rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa bertindak secara lembut. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Kamu bisa bersikap lunak kepada mereka karena rahmat Allah. Allah menyatakan falau kunta ghalidhan afadhan ghalidhal qalb. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, langfaddu min haulik, maka mereka itu akan kabur lari dari sekitarmu. Dakwah yang dilakukan secara kasar dan keras bukan membuat orang simpati mendekat dan menurut, tapi lari dan membenci. Kalau kasar dan keras itu dakwah, maka ayat ini mengisyaratkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bisa melunakkan hati, bisa melemah lembutkan sikap kepada orang lain. Ini salah satu di antara efek dari turunnya rahmat. Selain itu, rahmat yang Allah azza wa jalla turunkan kepada seseorang itu bisa menghilangkan seluruh karakter buruk yang menjadi penyebab bertengkar dan bermusuhannya kita dengan orang lain. Akhirnya kita bisa mensikapi secara benar permasalahan yang sebenarnya bisa membuat kita bentrok dengan orang lain. Kita respon, kita antisipasi dengan cara yang benar. Akhirnya terhindarkan kebencian, permusuhan, benturan. Akhirnya tetap bersaudara. Rahmat Allah adalah tali pengikat persatuan, lem perekat ukhuwah Islamiyah. Allah menegaskan ini di dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya dalam surah Hud, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, kata Allah azza wa jalla, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka. Manusia itu selalu ikhtilaf. Kata al-imam, siapa penyusun kitab Al-I'tisam? Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menyatakan ikhtilaf di sini memiliki dua makna. Makna yang pertama, ikhtilaf dalam arti perbedaan pendapat. Makna yang kedua, dan inilah yang dimaksud dalam ayat ini, adalah berbeda sikap. Bukan berbeda pendapat lagi, sikap juga berbeda. Akhirnya berselisih, bertengkar, sampai bermusuhan. Nah, manusia berkarakter ikhtilaf. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan ayat ini kata Al-Imam Syatibi memberi makna, berikhtilaf dengan sesama manusia adalah sudah menjadi karakter, sifat yang sudah berurat akar mendarah daging dalam diri manusia. Kenapa demikian? Pertama, Allah Azza wa Jalla mengungkapkan dengan kalimat wala yazaluna. Makna wala yazaluna, mereka tidak henti-hentinya. La yazaluna itu terus-menerus, selalu, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, begitu. Berarti ini sudah menjadi karakter. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini menggunakan isim fa'il, tidak dengan mengatakan wala yazaluna yakhtalifun, tapi wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin itu disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan isim fa'il. Berasal dari kata ikhtalafa, yakhtalifu ikhtilafan, fahuwa mukhtalifun. Mukhtalifun adalah kata benda subjek dari ikhtilaf. Ikhtilaf itu kata bendanya, pertengkaran atau perselisihan. Orangnya disebut mukhtalif. Ya, jamaknya mukhtalifun atau mukhtalifin. Dalam ayat ini wala yazaluna mukhtalifin, karena mukhtalifin di sini disebutnya khabar dari la yazalun. La yazalun akhwat kana. Khabar kana adalah mansub. Dibaca mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Dan ismul fa'il yufidul dawam, yufidul thabat. Itu kata Imam Syatibi. Qala an-Nuhah, berkata para ahli nahu, ismul fa'il yufidul thabat. Isim fa'il ini memberi makna thabat, tetap. Sehingga mukhtalif adalah orang yang memiliki karakter suka ikhtilaf. Inilah dua sebab ini yang menyebabkan manusia siapapun memiliki karakter dasar suka ikhtilaf, bermusuhan, bertengkar dengan orang lain. Hampir atau malah nyaris atau tidak ada satupun di dunia manusia yang tidak punya musuh. Sebaik apapun, sesoleh apapun. Siapa manusia yang paling soleh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya musuh enggak? Banyak musuhnya dari kalangan orang-orang kafir. Orang yang membencinya banyak. Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin. Manusia itu selalu ikhtilaf. Apakah semuanya? Ternyata tidak. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang tidak akan ikhtilaf. Dalam arti tidak akan bertengkar dengan sesama manusia. Adapun kalau ikhtilaf dalam arti perbedaan pendapat, ya ini terjadi di kalangan manusia terbaik sekalipun. Di kalangan para sahabat, di kalangan para ulama yang hatinya lebih bersih dari kita, lebih berilmu, lebih soleh, lebih dekat dengan Allah. Ikhtilaf dalam arti perbedaan pendapat terjadi di kalangan mereka. Tapi ikhtilaf di kalangan mereka tidak menjurus kepada permusuhan dan kebencian. Sehingga dari ayat tadi berkata Imam Syatibi rahimahullah, dari ayat ini manusia terbagi kepada dua bagian. Pertama ahlur rahmah, kedua ahlul ikhtilaf. Ahlur rahmah adalah orang yang memperoleh rahmat, yang terhindar dari ikhtilaf. Adapun ahlul ikhtilaf adalah yang jauh dari rahmat Allah, yang menyebabkan mereka ketika berbeda pendapat bermusuhan. Siapakah dua orang ini? Lalu Imam Syatibi menyatakan, amma ahlul ikhtilaf humul ladzina yakhtalifuna ikhtilafan yadurruhum, wa amma ahlur rahmah humul ladzina yakhtalifuna ikhtilafan yanfa'uhum wa la yadurruhum. Adapun ahlul ikhtilaf adalah orang-orang yang ketika berbeda pendapat, perbedaan pendapat mereka itu menimbulkan madarat bagi mereka, berupa saling benci, saling mencaci, saling menghina, saling menyesatkan, saling membid'ahkan, dan memberikan madarat, akhirnya bermusuhan. Itu ahlul ikhtilaf. Adapun ahlul rahmah adalah orang-orang yang ketika ikhtilaf atau ketika berbeda pendapat, perbedaan pendapat mereka melahirkan manfaat dan tidak menimbulkan maaf. Lihat para ulama madhab. Mereka ikhtilaf dalam banyak masalah, tapi mereka tetap saling menyanjung, saling memuji, saling memuliakan, saling mendoakan kebaikan. Dan tidak ada madarat sedikit pun dari ikhtilaf yang terjadi di kalangan mereka. Dan inilah ahlur rahmah. Ahlur rahmah orang-orang yang memperoleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika berbeda pendapat dalam hal apapun dengan orang lain, maka tidak akan menimbulkan madarat sedikit pun. Ini dampak positif dari apa? Dari rahmat. Makanya kalau seseorang berdoa, Allahumma gfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku, maka doanya mengandung dua hal. Pertama, zawalul makruh. Kedua, husulul matluba. Hilangnya semua yang dibenci, yang tidak disukai, dan teraihnya apa yang diinginkan. Inilah makna dari Allahumma gfirli, Allahumma arhamni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liya'zimil mas'alah. Liya'zim, huruf li di sini disebutnya lam amr, bernada perintah. Hendaklah dia memastikan permintaannya dalam berdoa, jangan taradud. Taradud itu ragu. Jangan asal-asalan. Jangan ala kadarnya. Maka menambah doa dengan sebutan insyita, ya Allah ampuni aku kalau memang engkau mau. Kalau enggak mau mah enggak apa-apa. Gitu ya. Seolah-olah pertama dia taradud, ragu. Yang kedua, seolah-olah itu permintaan itu, doa tersebut adalah doa yang ala kadarnya, yang asal-asalan. Ya Allah ampunilah, kalau engkau mau ampuni silakan. Kalau enggak, no problemo. Ya, seolah-olah permintaan tersebut asal-asalan. Maka dilarang oleh Nabi SAW berdoa dengan menggunakan kata-kata insyita. Seandainya engkau menghendaki, ampuni aku. Kalau seandainya engkau tidak mau mengampuni aku, ya biar aja. Emang gue pikirin. Itulah kasarnya ya. Dan itu sikap yang tidak layak bagi Allah, bagi kita ketika bersikap kepada Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebabnya, li'annallaha la mukriha lahu. Karena Allah azza wa jalla ini tidak ada yang memaksanya. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya, seolah-olah di dalam hal tersebut, dalam ucapan tersebut mengandung tiga hal, yang tiga hal ini mengisyaratkan kita memiliki anggapan Allah itu punya kekurangan. Apa saja tiga poin ini? Pertama, mengatakan ya Allah ampuni aku bila engkau memang menghendaki. Ucapan ini memberitahukan seolah-olah Allah itu terpaksa di dalam mengabulkan sebuah doa. Dan kita tidak ingin memaksa, ya Allah kalau engkau mau silakan ampuni saya. Gitu kan? Seolah-olah kita ini tidak mau memaksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan poin ini, wa ka'anna da'i bihadhil kayfiyati yaqul ana la akrahuka in syi'ta faghfirli wa in syi'ta falataghfir. dengan mengatakan, "Ya Allah, ampuni aku bila engkau menghendaki," seolah-olah orang itu berkata, "Ya Allah, aku tidak memaksamu. Kalau engkau mau mengampuni aku, silakan ampuni. Kalau enggak, ya jangan diampuni." Seolah-olah demikian. Dan ini sikap yang tidak sopan. Jangankan kepada Allah, kepada sama manusia juga, itu tidaklah layak untuk dikatakan. Apalagi kepada Allah. Kedua, anna qaulal qail in syi'ta ka'annahu yara anna hadha amrun azimun Allah faqad la yasha'uhu likaunihi aziman indahu. Perkataan in syi'ta, bila engkau menghendaki, seolah-olah orang yang berdoa itu beranggapan isi doa itu sesuatu yang bisa memberatkan Allah, dan kita tidak ingin memberatkannya. Sama saja umpamanya dengan kita berkata kepada orang lain, "Kalau tidak keberatan, berilah saya uang 100 juta. Tapi kalau keberatan, ya gak apa-apa, jangan memaksakan. Kepada orang boleh kita ngomong begitu? Boleh, gak masalah. Ya, kepada Allah, karena memang orang sering merasa keberatan mengabulkan permintaan orang lain. Karena apa? Pertama, yang terutama karena kelemahan dirinya atau keterbatasan kemampuan dirinya dalam memenuhi kepermintaan orang. Sehingga orang umpama minta 100 juta, aduh berat, ada sih uang saya 200 juta, tapi kalau diminta setengahnya, tentunya ada rasa berat. Itu manusia, normal, wajar. Tapi Allah tidak memiliki kelemahan, kekurangan. Allah tidak memiliki keterbatasan. Tidak ada sesuatu pun yang berat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah, maka berdoa dengan mengembel-embeli doa kita dengan insyita, mengisyaratkan kita punya anggapan Allah merasa keberatan dengan isi permintaan kita, dan kita seolah-olah tidak ingin memberatkan Allah. "Ya Allah, memang jika kau mau ampuni aku, ampuni. Tapi kalau hal itu berat bagimu, gak apa-apa, gak diampuni juga." Seolah-olah seperti itu. Maka itu tidak boleh. Tidak ada yang bisa memberatkan Allah Azza wa Jalla. Allah itu menciptakan manusia saja yang lebih berat daripada mengabulkan doa, mampu. Jangankan menciptakan manusia, menciptakan langit dan bumi yang jauh lebih berat, lebih kompleks, lebih komprehensif masalahnya, itu Allah mudah. "Antum asyaddu khalqan amis sama banah." Apakah kamu yang lebih berat penciptaannya bagi Allah ataukah langit? Lebih berat mana? Lebih susah mana menciptakan manusia dengan menciptakan langit? Tentu saja lebih berat, lebih susah menciptakan langit. Menciptakan langit, bumi beserta isinya bagi Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat-sangat mudah. Apalagi menciptakan manusia. Apalagi mengabulkan permintaan manusia sebesar apapun permintaan manusia tersebut. Mudah bagi Allah azza wa jalla. Ya, jangan ada anggapan permintaan kita terlalu memberatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Waliyu'adzimir rugbah fa innallaha la yata'adhamuhu syai'un a'fa." Kata Rasulullah SAW, ya, perbanyak harapan ketika berdoa kepada Allah. Perbesar harapan ketika berdoa kepada Allah, karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang Allah rasakan berat terhadap apa yang dia berikan kepada hambanya. Semuanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala super kecil. Coba, alam jagat raya hancur ketika kiamat. Seluruh makhluknya mati. Manusia mati, jin mati, malaikat mati, apalagi binatang-binatang. Semuanya. Nanti akan dikembalikan pada waktu hari kiamat. Dikembalikan, ya, diciptakan alam baru. Manusia, jin, malaikat dihidupkan kembali, termasuk binatang-binatang. Dihidupkan kembali di akhirat. Cuma bedanya kalau binatang, setelah usai permasalahan yang berkaitan dengan binatang, mereka dikembalikan jadi tanah. Tidak berlanjut ke surga atau ke neraka. Adapun manusia dan jin terus diproses sampai berlanjut berakhir di surga atau di neraka. Ya. Nah, kedua yang setelah alam jagat telah dihancurkan, manusia, jin, binatang, malaikat mati lalu dihidupkan kembalikan. Sesuatu yang beratkah? Iya, menurut pandangan kita. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla hal itu super mudah. Za'ama alladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsanna thumma latunabba'unna latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka itu tidak akan dibangkitkan. Jawab, katakan olehmu Muhammad, bala, ya, kamu akan dibangkitkan, warabbi, demi Allah, latub'atsunna thumma latunabba'unna, kamu pasti akan dibangkitkan, dihidupkan kembali, dan akan diberitahukan kepada kamu apa-apa yang dahulu kamu pernah amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan hal itu bagi Allah sungguh-sungguh sangat-sangat-sangat mudah. Tidak susah. Padahal begitu kompleks mengembalikan alam yang sudah hancur, menghidupkan seluruh makhluk yang pernah mati, dikembalikan seperti semula, itu bagi kita super kompleks, tapi bagi Allah sangat mudah. Apalagi sekedar mengabulkan permintaan doa seseorang di alam dunianya. Apalagi sekedar memberi ampunan atau memberi rahmat, super mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menambah doa dengan insyita, ya Allah ampuni aku bila engkau menghendaki, itu sesuatu yang mengisyaratkan seolah-olah itu memberatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka terlarang. Ini alasan yang kedua. Alasan ketiga, kenapa itu terlarang? Karena seolah-olah orang yang meminta itu sebenarnya enggak butuh-butuh amat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau mau menghendaki mengampuni saya, silakan ampuni Allah. Kalau tidak, enggak apa-apa. Enggak masalah bagi saya. Jadi seolah-olah permintaan itu asal-asalan, seolah-olah permintaan kita itu tidak sungguh-sungguh menunjukkan kita ini enggak butuh banget kepada Allah, kepada ampunannya, kepada rahmatnya, seolah-olah demikian. Maka ini terlarang. Dengan tiga alasan itu, berdoa dengan segat atau bentuk kalimat seperti tadi terlarang memakai insyita. Maka pastikan kalimat kita berisi permintaan yang pasti. Allahumma gfirli, Allahumma rahamni. Jangan memakai kata-kata insyita. Ya. Ikhwah azanillahu wa iyyakum, apa hubungan kaitan bab ini dengan tauhid? Terutama tauhid asma wa sifat. Oh, ternyata ini memiliki keterkaitan yang erat dengan tauhid, baik tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, atau juga tauhid asma wa sifat. Enggak lepas nih perkataan tadi itu dengan tiga jenis tauhid yang dijelaskan tadi. Keterkaitannya erat. Makanya ini dibahas dalam bab tauhid, dalam kitab tauhid. Apa keterkaitan hal ini dengan tauhid? Ini kita akan bahas hari Jumat yang akan datang. Karena penjelasannya panjang, gak cukup waktu 10-15 menit. Sedangkan waktu yang tersisa hanya sedikit, ya. Dan kita akan gunakan waktu yang sedikit ini untuk bertanya jawab. Tapi sekali lagi hari Jumat khusus tanya jawabnya dengan pendengar radio dan para pemirsa TV Roja, ya. Cukup sampai di sini saja, dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Alhamdulillah, tadi telah kita simak dan ikuti bahasan materi yang Ustaz sampaikan. Kami ucapkan terima kasih untuk Al-Ustaz dan Ikhwat Al-Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Kita masuki sesi interaktif. Sesi tanya jawab, silakan Anda yang akan bertanya secara langsung di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543. Tentunya kami harap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan di sore hari ini. Silakan kami coba sapa untuk yang pertama, 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Bapak Suyatno di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Pak. Pak Suyatno, silakan ke pertanyaannya, Pak. Iya, terkait dengan Asmaul Husna. Ada seorang orang tua yang memberi nama anaknya dengan kalimat assalamualaikum. Dengan nama asa, apakah itu diperbolehkan? Dengan nama apa, Pak? Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, Pak. Namanya, Pak. Namanya assalamualaikum. Iya. Baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik Bapak di Sumatera. Ada orang yang diberi nama dengan nama assalamualaikum. Doa itu maknanya adalah kesejahteraan semoga, atau kesempatan semoga terlimpah kepada kalian. Wallahu a'lam bishawab. Memberi nama dengan kata atau kalimat yang mengandung doa kebaikan itu dibolehkan, tidaklah terlarang. Seperti memberi nama Muhammad atau Ahmad, itu doa, artinya orang yang terpuji. Atau memberi nama dengan nama yang mengisyaratkan kebaikan. Asalkan hal itulah, maka memberi nama orang dengan sebutan assalamualaikum pada asalnya tidaklah terlarang. Karena memang tidak ada larangan memberi nama dengan nama yang isinya doa kebaikan. Yang dilarang adalah sudah kita terangkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu memberi nama dengan nama Allah yang dikhususkan bagi Allah itu terlarang. Atau memberi nama Abdun tapi tidak disandarkan kepada nama Allah, seperti Abdul Lata, Abdul Uzza, Abdul Muttalib. Dan itu sudah kita bahas. Adapun memberi nama dengan nama yang isinya doa kebaikan tidaklah terlarang. Oleh karena hal tersebut, maka kalau ada orang diberi nama dengan nama assalamualaikum, itu pendeknya, panjangnya warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah doa kebaikan, insyaallah tidaklah termasuk hal yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustaz sampaikan. Demikian Bapak di Sumatera Selatan. Kita akan berikan kesempatan yang kedua, masih dari penelpon 0218236543. Silakan. Naam. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dengan Umi Fajri, Sumatera Barat. Silakan pertanyaannya. Iya. Ya, dulu sebelum sunnah saya pernah berdoa, ya Allah ampunilah aku kalau engkau kehendaki. Apakah saya berdosa, Ustaz? Iya. Bagaimana cara bertobat dari dosa tersebut? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Fajri di Sumatera Barat. Silakan Ustaz. Diulang pertanyaannya. Ya Ustaz. Nah, disampaikan oleh Ibu tadi bahwa beliau dulu pernah, atau sebelum memahami, pernah berdoa, "Ya Allah, ampuni aku jika Engkau menghendaki." Apakah berdosa dan bagaimana bertobat dari hal ini? Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fik, Ibu di Sumatera Barat. Dua-duanya dari Sumatera tadi. Ya, berdoa dengan "Ya Allah ampuni aku bila Engkau kehendaki" itu terlarang berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Kalau itu dilakukan apakah dosa? Iya, dosa. Karena ada tiga unsur kesalahan yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian itu pun mengisyaratkan kurangnya tauhid dia. Nah, aspek ini yang belum kita jelaskan nanti hari Jumat. Tapi yang jelas itu salah, itu keliru, dan itu dosa. Lalu bagaimana tobatnya? Lakukan tobat dengan memenuhi 6 syarat berikut ini. Pertama, berhenti dari berdoa seperti itu. Berdoa minta ampunan dan rahmatnya terus, tapi jangan ditambah dengan "bila Engkau menghendaki". Berdoalah, "Ya Allah ampuni aku, Ya Allah rahmati aku, Ya Allah beri rizki aku." Itu seperti itu, jangan ditambah dengan "bila Engkau menghendaki". Pertama, berhenti dari kesalahan itu. Kedua, menyesal sudah melakukan kesalahan itu. Ketiga, bertobat tidak akan mengulangi kembali di masa yang akan datang. Keempatnya, cepat lakukan sebelum sakaratul maut. Kelimanya, cepat lakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang masih di sebelah timur, dan ibu tadi belum sakaratul maut. Bisa, kesempatan tobat masih ada. Dan terakhir yang keenam, karena tobatlah ibadah yang agung. Dan setiap ibadah yang agung itu wajib dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Tobatnya juga harus ikhlas karena Allah, bukan karena tekanan orang, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena ingin diberi imbalan dunia oleh orang, tapi lillahi ta'ala. Nah, bila keenam syarat tobat tadi dilakukan, terpenuhi dalam tobatnya, insyaallah dosa apapun termasuk dosa terbesar yaitu syirik akan dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu di Sumbar, wallahu alam bisawab. Satu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian ibu di Sumatera Barat. Ada pertanyaan dari Bapak Anwir di Kendari, Sulawesi Tenggara yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hikmah apakah dibalik tidak terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya berdoa kepada Allah agar bisa menyembuhkan ayah saya yang sakit ingatan dari sejak saya kecil, namun hingga saat ini belum juga sembuh dan menjadikan saya putus harapan. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz." Ya, barakallahu fik, ibu di Sulawesi tadi ya. Semoga ayahanda dari ibu yang bertanya tadi disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama, kita tidak boleh putus asa dari dikabulkannya doa. Coba perhatikan, ada enggak orang yang secara medis atau secara real, secara nyata, secara logika seolah-olah hal itu mustahil terjadi. Tapi dengan doa jadi kejadian. Ternyata kasus seperti itu ada. Pertama, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sudah tua, beliau belum memiliki anak. Kedua, istrinya juga mandul. Secara medis tidak bisa punya anak. Tapi doa beliau tidak pernah putus. Beliau tidak pernah berputus asa. Apa akibatnya? Akibatnya Allah Azza wa Jalla memberikan karunia berupa anak kepada beliau di masa tuanya, setelah beliau kakek-kakek dan sudah sangat lanjut. Lahirlah Ismail alaihissalam. Lahir juga istrinya mandul. ayahnya sudah tua, tapi dengan kekuasaan Allah itu terjadi. Demikian juga yang terjadi kepada Nabi Zakaria. Beliau juga sudah tua, tidak punya anak. Tapi atas kuasa Allah dan doa yang tidak pernah putus asa, maka Allah ternyata mengabulkan. Kuasa Allah di atas segala-galanya. Maka ibu yang tadi, jangan pernah putus asa dari berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Kedua, jangan pernah berkata bahwa saya sudah sangat sering lama berdoa tapi tidak dikabulkan juga. Bukan tidak, tapi belum. Dan Allah menunggu saat yang pas dan tepat demi kebaikan semuanya. Demi kebaikan ibu yang tadi, demi kebaikan ayahnya, demi kebaikan semua pihak, dunia dan akhirat. Maka yang terjadi bukan tidak dikabulkan, tapi belum, dan menunggu saat yang tepat. Berkata bahwa doa saya dikabulkan itu istijal, dan itu termasuk salah satu penyebab tidak dikabulkannya doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa doa itu pasti akan dikabulkan Allah malam tasta'jil, selama kalian tidak terburu-buru, tidak istijal. Nah, sahabat bertanya, "Wamal istijal ya Rasulullah? Apa istijal itu ya Rasulullah?" Kata beliau, yaitu seseorang berdoa, da'autullaha, da'autu, da'autu, da'autullaha, walam yastajibli. Aku sering berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkan juga doa saya. Itu istijal, dan itu terlarang. Jadi yang terjadi bukan tidak dikabulkan doa ibu tadi, tapi belum. Lalu kapan? Menunggu saat yang pas dan tepat. Yang apabila mungkin dikabulkan sekarang, belum tentu maslahat, baik bagi ibu ataupun bagi bapak yang didoakan tadi. Saya berikan sebuah contoh. Seorang orang tua punya anak kecil. Pagi-pagi sudah hujan, anak kecil bangun minta es krim. Oleh ibu dikasih tidak? Tidak. Karena apa? Karena sayang. Bila dikasih sekarang, anak ini bisa mencret, bisa sakit perut, bisa ke rumah sakit, dan itu mudharat. Saking sayangnya, orang tua tidak memberikan, walaupun anak menangis, walaupun anak suudon, walaupun anak menuduh ibu gak sayang adik ya. Saya mau es krim kok gak dikasih, padahal itu ada di kulkas, tinggal ngambil. Malah dikunci kulkasnya, kuncinya juga disumpetin. Si anak suudon ke ibunya, tidak sayang. Padahal ibunya sangat sayang, tidak diberi karena momen yang pas. Setelah anak reda, mandi, kemudian makan, kemudian bermain, sudah hujannya berhenti, sudah anaknya keringetan, baru ibunya memanggil, "Dek, nih es krim." Diberikanlah es krim itu di saat yang sudah tepat, di saat fisik anak sudah siap memakan es krim itu dan tidak akan menimbulkan sakit perut apa-apa, di saat cuaca sudah panas. Dan ketika ini diberikan, mungkin si anak sudah lupa bahwa tadi pagi dia minta es krim. Dia sudah lupa terhadap permintaannya. Ya, ini sekedar gambaran. Ini orang ke anak. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang oleh Nabi SAW dikatakan Allah lebih mencintai hambanya dibanding kecintaan seorang ibu terhadap yang disusuinya. Ibu yang sedang si bayinya sayangnya luar biasa itu ke bayi. Allah lebih sayang lagi kepada hambanya dibanding cinta dan kasih sayang si ibu kepada bayi yang disusuinya. Ya. Kayaknya seorang hamba berdoa kepada Allah belum dikabulkan, bukan tidak, belum, adalah menunggu saat yang tepat. Bila dikabulkan saat itu mungkin mabarak, orang itu mungkin akan kufur kepada Allah, orang itu mungkin akan lalai bila dikabulkan sekarang, dan itu bahaya bagi dia. Allah tidak menghendaki keburukan bagi dia. Ditundalah doa tersebut pengabulannya oleh Allah. Jadi saran saya ibu-ibu tetap berdoa, jangan putus asa. Yakin bahwa Allah suatu saat akan mengabulkan doa ibu di saat yang sangat tepat sehingga maslahat bagi semua pihak. Ya, cukup sampai di sini. Sebentar lagi maghrib, persiapan untuk berbuka. Insya Allah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.